kecewa karena kau tiada. Dengarlah kasih jeritan hati, mungkinkah kau ku miliki. Sehelai cinta yang aku cari, mungkinkah kau sudi berbagi. Ini mimpi ya.